Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari daras Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sengaja saya kedepankan Nawaqidul Islam karena pembahasan kali ini agak sedikit panjang sehingga dikhawatirkan kehabisan waktu jika diakhirkan. Nah, sedikit kita memurojaah bahwa di antara pembatal keislaman yang pertama, asyirku billah fi ibadati, berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu peribadatan. Artinya siapa yang menjadikan selain Allah sesuatu yang disembah, maka sungguh apa yang dia lakukan menjadi penggugur keimanan dan keislamannya. Maka wajib atasnya untuk bertaubat kembali kepada Allah dan meninggalkan sesembahannya tersebut. Kemudian pembatal yang kedua, siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah suatu perantara yang dia berdoa meminta kepada perantara tersebut dan dia pun bertawakal kepadanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama di antara sebab yang menjadikan seseorang murtad dari agamanya, wal'iyadzu billah. Dan pada pekan yang lalu kita sudah mengambil satu poin atau poin yang ketiga dari pembatal keislaman, yaitu man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au shakkaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik yang jelas sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, atau dia ragu-ragu akan kekufuran mereka, atau dia membenarkan perbuatan kesyirikan mereka, maka dia pun ikut menjadi kafir sekalipun dia tidak melakukannya. Sekalipun dia tidak melakukannya, tetapi apabila dia membenarkan perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah, atau dia tidak ikut mengkafirkan orang-orang yang sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pun menjadi kafir. Nah, barakallahu fikum. Adapun poin yang keempat, ini pembahasan baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man i'taqada anna ghayra hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi au anna hukma ghairahu ahsanu min hukmi kallazi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmi fa huwa kafir. Ini pembatal yang keempat, yaitu siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari petunjuk Nabi. Nah, au anna hukma ghairihi, atau meyakini hukum selain hukum Nabi Muhammad lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghit, seperti halnya orang yang mengutamakan hukum tawaghut daripada hukum Nabi Muhammad, yakni hukum syariat Islam. Fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Ana ulangi, poin keempat ini, siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad, atau hukum selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir. Na'udzubillah. Seperti halnya orang-orang yang mengagungkan hukum hukum tauhid, hukum tauhid yang ini hukum yang datang bukan dari Islam. Ya. Dia lebih mengutamakan hukum selain Islam daripada hukum Islam. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Qala syarih, berkata syarih atau pensyarah kitab ini, wa huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min anwa'i riddah, di antara macam-macam kemurtadan, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Baik, di antara macam-macam kemurtadan adalah berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Idza taqada hadza amrun mubah. Baik. Tulis. Beberapa keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Islam. Beberapa keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Islam. Yang pertama, idza taqada annahu hadza amrun mubah, meyakini akan bolehnya berhukum dengan hukum selain Islam. Ini keadaan yang pertama, membolehkan berhukum dengan hukum selain Islam. Dia mengatakan yajuz ayyahkuma bisyari'ah wa yujawizu ayyahkuma bilqawanin. Dia mengatakan boleh berhukum dengan hukum Islam, boleh pula berhukum dengan selain hukum Islam. Ini keadaan yang pertama, membolehkan. Membolehkan dalam artian boleh hukum Islam, boleh pula hukum tauhid. Nah, maka orang yang semacam ini pun sama, dia dikafirkan secara umum, ya. Apa yang dia lakukan atau perbuatan tersebut mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Islam, itu boleh, maka dia kafir, atau perbuatan itu perbuatan kekufuran. Dia berhujjah, orang yang mengatakan tadi beralasan, al-maksud halun niza'at, menetapkan hukum, baik hukum syariat atau hukum selain hukum syariat, itu maksudnya adalah menghilangkan perselisihan. Wa hadza yahsul bil qawanin wa yahsul bis syariah. Dan untuk menghilangkan perselisihan ini bisa terjadi dengan berhukum dengan hukum qawanin, hukum-hukum tauhid, bisa juga hilang dengan hukum syariat. Ya, fal amru mutasawin, dua-duanya boleh, kata dia. Nah, barakallahu fik. Ini argumen orang yang mengatakan boleh berhukum dengan hukum syariat, boleh juga berhukum dengan selain hukum syariat. Intinya yang penting tidak ada perselisihan. Nah, maka yang ini kafir. Sama. Dikatakan oleh Syekh, naqul subhanallah, maha suci Allah, dari apa yang mereka ucapkan dan dari apa yang mereka lakukan. Taj'alu hukma tawagit mithla hukmillah. Subhanallah. Engkau menjadikan hukum tawagut sebanding dengan hukum Allah. Nah, artinya orang yang menyamakan kedudukan hukum selain Islam dengan hukum Islam, sama terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Nah, tahkimu syar'illah hadza ibadah. Berhukum dengan syariat Allah itu ibadah. Bukan hanya sekedar untuk menghilangkan perselisihan. Ya, di antara maksudnya adalah menghilangkan perselisihan, tetapi bukan hanya untuk menghilangkan perselisihan saja. Lakin tahkim syar'illah hadza ibadatun lillah. Berhukum dengan hukum Allah itu ibadah. Laisal qasdu minhu faqad hillun nizaa'. Bukan maksudnya hanya sebatas menghilangkan perselisihan, bukan. Itu hanya di antaranya saja. Tetapi maksudnya adalah ibadah. Al-qasdu minhu al-ibadatu bitahkimi syar'illah. Maksud dari menegakkan syariat Islam itu adalah ibadah dengan hukum yang Allah tetapkan. Wa tahkimu ghairihi syirkun. Dan berhukum dengan hukum selain hukum syariat itu adalah bentuk kesyirikan. Harus diyakini, harus diingat. Berhukum dengan selain hukum Islam itu termasuk kesyirikan. Syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukum. Bentuk kesyirikan di dalam ketaatan dan bentuk kesyirikan di dalam penghukuman. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 21. Kata Allah, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agamanya? Ma lam ya'zam bihillah, dengan perkara yang tidak Allah izinkan? Nah, barakallahu fikum, ini Allah hukumi mereka dengan mengambil hukum selain hukum Islam termasuk kesyirikan. Dalam firman-Nya yang lain, surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Seandainya kalian mentaati mereka, dalam kurung pada perkara maksiat, innakum lamusyrikun, sungguh kalian benar-benar orang yang musyrik. Misal, hukum tersebut melarang kaum muslimin untuk membayar zakat misalnya. Atau hukum tersebut melarang kaum muslimin untuk sholat. Ditaati, diikuti. Nah, maka sungguh innakum la musyrikun. Kalian telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan orang-orang Yahudi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam ila qaulihi ta'ala subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, mereka orang-orang Yahudi telah menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, arbaba min dunillah, ya, sesembahan selain Allah. Kenapa? Semua yang diucapkan oleh rahibnya, oleh pendetanya, diikutin sekalipun bertentangan dengan syariat. Ya. Siapa ini? Orang-orang Yahudi. Wal Masih ibn Maryam. Dan juga menjadikan Tuhan kepada Masih ibn Maryam. Ila qawli ta'ala, sampai pada firman Allah, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lihat. Allah hukumi orang-orang yang menjadikan hukum manusia sebagai bentuk kesyirikan. Allah hukumi orang-orang Yahudi sebagai orang-orang musyrik disebabkan mereka lebih memilih hukum yang diucapkan oleh pendeta mereka daripada berhukum dengan hukum yang sudah Allah turunkan kepada nabi mereka. Nah, fasammahu syirkan. Allah hukumi mereka dengan kesyirikan. Falladhi yusawwi baina hukmillahi wa hukmi taghut, maka orang yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum taghut, maka dia kafir. Nah, wa taghut, adapun yang dimaksud dengan taghut, ya, taghut sama dengan atau definisinya adalah kullu hukmin ghairu hukmillah, semua hukum selain hukum Allah. Apa saja selain hukum Allah, entah itu hukum demokrasi atau hukum liberal atau hukum apa saja selain hukum Allah, maka dinamakan hukum taghut. Sawaan awaidul badiyah, sama saja apakah itu tradisi orang-orang terdahulu, au anzimatul kufar, atau peraturan-peraturan orang kufar. Naam. Au qawanin farans au injiliz, atau hukum-hukum Prancis, Inggris, katakan demokrasi secara umum. Au adat qabail, atau kebiasaan-kebiasaan suku-suku. Naam, dari tradisi-tradisi. Kul hadza taghut, ini semua adalah taghut. Naam. Wa kadza tahkimul kuhan, sama juga seperti menjadikan hukum kepada para dukun. Naam, lebih mengikuti dukun daripada Al-Qur'an was sunnah. Sama. Kesimpulannya bahwa keadaannya pertama adalah orang yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah, sama dia terjatuh ke dalam kekufuran atau pada poin ini. Jelas? Naam. Keadaan yang kedua lebih parah daripada keadaan yang pertama, yaitu yang mengatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah, hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum yang Allah turunkan. Keadaan yang kedua ini adalah orang yang mengatakan hukum selain hukum Allah lebih baik, lebih bagus daripada hukum Allah. Ini lebih parah daripada yang pertama. Kalau yang menyamakan saja telah terjatuh ke dalam kekufuran, apalagi poin yang kedua ini, mengatakan hukum selain Allah lebih bagus atau lebih utama, maka lebih parah dikatakan di sini. Nah, barakallahu fiik. Kemudian keadaan yang ketiga ini lebih parah daripada keadaan yang kedua, maka lebih pasti lagi lebih parah daripada keadaan yang pertama. Nah, keadaan yang ketiga ini lebih parah daripada keadaan yang kedua, yaitu yang mengatakan bahwa hukum Islam itu sudah tidak relevan, sudah tidak cocok lagi dipakai di zaman ini, tidak sesuai dengan zaman modern, udah gak tepat, udah gak zamannya, kuno. Hukum Islam itu kaku, hukum Islam itu keras, hukum Islam itu tidak fleksibel. Ini lebih parah, lebih jelek, lebih buruk daripada poin yang kedua atau keadaan yang kedua dan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Qala annas, keadaan yang ketiga. Annasu ma yasluh lahumul yaum illa hadhil anzimah. Ini contoh dari keadaan yang ketiga. Manusia zaman sekarang itu sudah enggak cocok berhukum dengan hukum Islam. Cocoknya hanya pakai hukum demokrasi atau hukum selainnya. Nah, mayasluh lahum syar, udah enggak cocok lagi tuh, enggak zaman hukum-hukum Islam. Kaku. Nah, mereka mengatakan demikian. Asyara'u ma yutabiq li hadzal zaman, syariat itu sudah enggak cocok lagi dipakai di zaman ini. Zaman modern, zaman 2017. Nah, barakallahu fiik. Wala yusayyiru hadhar, enggak mencocoki dengan perkembangan zaman yang modern ini. Ma yasluh illa tahkimul qawanin, udah enggak cocok kecuali pakai hukum konun, hukum demokrasi lebih cocok. Ya, tidak terbelakang. Na'udzubillah, barakallahu fiikum. Maka kata Syekh, hadza ashadd kufran. Ini lebih parah kekufurannya daripada yang mengatakan hukum Allah itu sama dengan hukum selain Allah. Dan lebih parah daripada yang mengatakan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Nah, jadi ada tiga keadaan. Keadaannya pertama, yang dia mengatakan hukum Allah dengan hukum selain Allah sama. Terjatuh dia. Keadaan yang kedua, yang mengatakan hukum selain Allah lebih bagus, lebih utama. Keadaan ketiga yang paling parah, yang mengatakan hukum Islam sudah enggak pantas dipakai, sudah enggak cocok dipakai. Ini keadaan yang ketiga, keadaan yang paling parahnya. Nah, barakallahu fikum. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsi, ini keadaan yang keempat. Uktubu, tulis keadaan yang keempat. Mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu atau karena kebodohan. Ya, ana ulangi, yang keempat, mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu atau karena kebodohan dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Kufrun duna kufrin, tidak sampai pada derajat kekufuran seperti halnya keadaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, qala amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsi. Adapun orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya. Hawa nafsu ingin jabatan, hawa nafsu ingin uang, hawa nafsu ingin kenikmatan duniawi. Naam. Au li jahlin bima anzalallah. Karena kebodohan terhadap apa yang Allah turunkan. Wa huwa ya'taqid, dengan dia tetap meyakini, ya, keadaan yang keempat ini, dia berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu, tetapi tetap meyakini bahwa hukum Allah itu yang tepat, yang benar. Wa huwa wajib, dan itu punya wajib untuk diterapkan di setiap negara. Ya. Hatinya tetap meyakini demikian. Yang benar itu hukum Islam, hukum Allah. Yang tepat itu adalah hukum Allah. Nah, yang wajib diterapkan itu adalah hukum Allah. Tapi kalau misalnya saya menerapkan hukum Allah, saya enggak dapat uang ini. Nah, enggak dapat jabatan. Kemudian dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah karena hawa nafsu, padahal hatinya meyakini akan kebenaran hukum Allah, akan kebenaran hukum Islam, maka dia telah terjatuh ke dalam kabirah min kabairiz dzunub. Terjatuh ke dalam dosa dari dosa-dosa besar. Nah, wa dzalika kufrun duna kufrin. Ya, di bawah kekufuran. Barakallahu fik. Maka kesimpulannya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada berapa keadaan? Ada berapa? Ada empat keadaan. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada empat keadaan. Menyamakan, keadaan yang pertama menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Sama derajatnya. Sama-sama boleh diterapkan. Dia terjatuh ke dalam kekufuran. Hasan. Poin kedua. Yang kedua, yang mengatakan hukum selain hukum Allah lebih bagus, lebih baik daripada hukum Allah. Dia pun sama. Terjatuh ke dalam kekufuran. Bahkan lebih buruk daripada keadaan yang pertama. Keadaan yang ketiga, hukum selain Allah sudah tidak relevan, tidak pantas, tidak cocok dipakai di zaman ini. Sama. Hukum selain Allah, afan. Hukum selain Allah sudah tidak tepat dipakai. Lalu kebalik. Hukum Allah sudah tidak tepat dipakai di zaman ini. Sudah enggak cocok. Maka dia terjatuh bahkan keadaan yang paling buruk daripada keadaan yang kedua dan yang pertama. Santum. Yang terakhir, yang keempat, dia masih meyakini bahwa hukum selain Allah itu yang benar, itu yang tepat, dan itu yang wajib untuk diterapkan. Tetapi dia berhukum dengan hukum selain Allah karena hawa nafsunya, karena ingin perkara duniawinya. Maka dia tidak sampai terjatuh ke dalam kekufuran, tetapi terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ana sampaikan kepada antum semua untuk kita tidak ikut campur dalam segala macam kegiatan yang ada di dalam hukum demokrasi, termasuk pemilu. Pemilihan apa? Pemilu umum, bukan pemilihan lurah. Pemilihan umum ya, tidak perlu. Entah itu pemilihan gubernur kah, presiden kah, tidak perlu ikut-ikutan. Kita cukup mentaati kalau mereka sudah diangkat menjadi pemimpin, sudah taat, selama bukan pada perkara maksiat. Adapun untuk ikut campur, ikut pemilunya, tidak usah. Kenapa? Karena dengan itu semua kita sudah terjatuh ke dalam atau persetujuan dengan hukum demokrasi. Nah, barakallahu fikum. Anda pernah tanyakan kepada salah seorang syekh, ya syekh, apa hukumnya orang yang ikut memilih atau ikut pemilihan umum? Beliau menjawab, yang pertama, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena pemilu itu bukan dari Islam. Di zaman dahulu, pemilihan Khulafa Rasyidin hanya orang-orang yang alim, para ulamanya yang berhak untuk memilih, ahlu syura, yang mempunyai keilmuan, yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, orang-orang yang benar-benar terpilih. Mereka melihat bagaimana ketakwaannya akan dijadikan ini, kecerdasannya, kepemimpinannya. Mereka benar-benar memilih siapa yang tepat untuk dijadikan pemimpin. Tetapi zaman ini semua orang memilih, yang fajir, peminum khamr, pezina, pemakan riba, ya, meninggalkan sholat, uququl walidain, semuanya milih. Ya, maka jelas yang menjadi pemimpin orang-orang yang rusak, karena yang memilihnya orang-orang seperti ini. Nah, maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan telah terjatuh ke dalam dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka salah dalam memilih, ya, maka tambah dosanya lagi. Sudah dia pilih, kemudian yang dipilihnya pun orang-orang yang enggak jelas juga, orang-orang yang tidak tepat untuk memimpin, enggak punya ilmu, ditambah dia zalim, terjatuh lagi memilih orang yang tidak tepat. Na'udzubillah. Ketiga, ketika mereka menjadikan atau memilih pemimpin yang enggak tepat, melihat ketika pemimpin yang dia pilih sebagai pemimpin yang zalim, dia memberontak. Iya, dia yang memprovokasi untuk mengkudeta pemimpin yang sudah mereka pilih. Mereka yang milih, mereka juga yang menjatuhkan. Mereka pula yang menyebarkan aib-aib pemerintah. Terjatuh kepada ke dalam sekian banyak kerusakan. Nah, barakallahu fikum. Maka ana nasihatkan kepada antum, kepada kita semua, untuk tidak ikut campur, ya, dalam hal yang semisal ini. Tidak perlu ikut campur dalam hal semisal ini. Kita cukup taat kepada mereka kalau mereka sudah diangkat menjadi pemimpin. Nah, sekarang kita lihat keadaannya mana yang lebih baik. Ketika sudah terangkat, mereka yang memilih tadi memberontak, dengan kita yang sabar dan taat kepada mereka di dalam perkara yang ma'ruf. Mana yang lebih bagus? Kita lebih bagus. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Kita taat di dalam yang ma'ruf dan kita sabar ketika mereka zalim. Mereka yang memilih, mereka juga yang memberontak, mereka juga yang menjatuhkan pilihannya. Ya, menggugurkan, menurunkan presiden atau gubernur yang mereka pilih. Walaupun beberapa keadaan ada fatwa syekh yang mengatakan boleh dalam keadaan darurat. Nah, tapi orang yang menghukumi darurat ini harus benar-benar darurat. Jangan daruratnya dipaksakan. Nah, benar-benar darurat. Kalau misalnya orang kafir penduduknya sama dengan orang muslim atau bahkan lebih banyak, yang dimungkinkan akan jelas, sangat-sangat jelas kepastian menangnya orang kafir ini, maka Syekh Ibnu Utsaimin kalau tidak salah membolehkan. Tapi itu benar-benar darurat. Lah kita, kaum muslimin banyak. Kaum muslimin banyak. Jumlah kita ahli sunnah sangat sedikit. Sekalipun kita ikut campur, ikut memilih, enggak ada pengaruhnya. Jumlah kita sangat sedikit. Bayangkan berapa orang di sini dengan dibandingkan rakyat Banten ini. Nah, apalagi kalau pemimpinnya sama-sama muslim, enggak ada lagi untuk kita memaksa memilih, memaksakan diri untuk memilih. Sama-sama muslim, sama-sama mereka terjatuh ke dalam dosa besar. Barakallahu fiik. Maka sudah. Maka sangat diherankan kepada seorang dai yang menyuruh coblos partai ini, padahal dia ngakunya sunnah salafi, tapi dia malah menyuruh umat untuk memilih partai tertentu, partai Islam. Ya, akhir partai Islam ketika sudah masuk ke dalamnya, bukan mereka yang merubah, mereka yang dirubah. Mereka justru yang melanggar, mereka yang korupsi, mereka yang, ya subhanallah. Nah, bohong ketika mereka mengatakan kami masukin untuk merubah apa perda-perda yang ada. Bohong, mereka yang terubah, bahkan mereka sendiri yang berbuat dosa. Ya, mereka yang melanggar hukum-hukum, ya hukum Islam, mereka juga yang melanggar hukum-hukum yang ada di situ. Nah, korupsi, prostitusi dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Asy-Syaikh Thalib Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan atau membagi keadaan-keadaan ini mengambil kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 47, ayat 45 dan ayat 44, ayat 45 dan ayat 47. Asy-Syaikh Thalib Al-Fauzan membagi keadaan orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Islam mengambil dari ayat 44, 45 dan 47 dari surat Al-Maidah. Yang di situ surat Al-Maidah ayat 44 dikatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang kafir. Baik, Anda minta antum untuk menyimpulkan. Siapa yang terjatuh ke dalam ayat yang pertama ini? Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, dan keadaan yang ketiga. Dari poin yang barusan kita tulis. Yang terjatuh ke dalam ayat yang barusan kita baca adalah mereka yang ada pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam ayat 45 dikatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Fasiqun atau zalimun? Pastikan lagi coba. Al-Maidah ayat 45. Akhirnya fasikun atau zalimun. Nah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Berarti tidak kafir, tetapi dia fasik. Maka terjatuh ke dalam yang poin yang keempat. Di dalam Al-Maidah ayat 47 disebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, ya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, terjatuh juga dalam atau poin keadaan orang yang keempat. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia atau di negara-negara yang lain yang tidak berhukum dengan hukum Allah, banyak keadaannya. Banyak keadaannya. Tidak bisa kemudian kita kafirkan mereka. Seperti hanya orang-orang khawarij. Pemerintah semuanya kafir. Dalilnya apa? Allah Ta'ala, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalimatul haq. Urida bihal batil. Dalilnya benar. Tetapi dia menginginkan kebatilan. Kenapa? Karena mereka tidak jujur. Mereka menutupi ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-47. Ada subhanallah Al-Maidah 44, 45, 47. Sangat berdekatan. Tetapi karena jeleknya mereka, ketidakjujuran mereka, besarnya hawa nafsu mereka, menutupi dua ayat yang menjelaskan keadaan yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, maka tidak heran kalau mereka ketika melakukan bom bunuh diri, yang menjadi sasaran adalah orang-orang pemerintahan. Karena mereka meyakini akan kafirnya mereka. Karena mereka meyakini akan kafirnya mereka. Sebab mereka hanya mengambil satu ayat dan menutupi ayat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Halal darahnya, halal hartanya. Nah, halal kehormatannya, na'udzubillah. Termasuk mereka orang-orang khawarij, ISIS, Daesh, Al-Qaeda, dan beberapa kelompok di Indonesia yang seakidah atau sefaham dengan mereka. Maka inilah pentingnya kita mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Sebab ahlul bidah, ahlul dolal, ahlul hawa, mereka pun berdalil dengan dalil Quran. Mereka pun berdalil dengan dalil sunnah. tetapi mereka memahaminya tidak dengan pemahaman para salafus soleh. Mereka tidak memahami dalil dengan pemahaman para sahabat, yang sahabat adalah sebaik-baik umat yang mengambil ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana Rasul mempraktekkan ayat dan hadisnya. Mereka benar-benar jujur menyalurkan, menyebarkan Islam, bukan karena hawa nafsu atau kepentingan kelompok tertentu, tidak. Nah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Bahkan Rasul telah mentazkiyah, merekomendasi mereka. Khair ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang hidup di zamanku, para sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi para tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'ut tabi'in. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan ini adalah tafsiran Abdullah bin Abbas. Apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan dari pembagian keadaan-keadaan tadi diambil dari tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan antum lihat di tafsir Ibnu Katsir atau di tafsir Asy-Syafi'i, di tafsir Karim Rahman dan yang lainnya. Naam. At-Tabari dan yang lainnya dari kitab-kitab tafsir Ahlu Sunnah. Ibnu Abbas mentafsirkan, membagi keadaan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tidak semuanya kafir. Maka barakallahu fikum, di Indonesia ini tidak bisa kita menghukumi semuanya sama kafir. Karena bermacam-macam keadaannya. Ada yang benar-benar meyakini yang benar hukum Islam, tetapi karena hawa nafsunya tadi, kemudian dia ikut campur, masuk ke dalam partai, masuk ke dalam parlemen dan lain sebagainya, maka terjatuhlah dia ke dalam dosa besar. Ayyadan billah. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.